lima juga di sini. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Ya Hindar, apa di antara nama Al-Qur'an? Al-Furqan. Apa maknanya Al-Furqan? Al-Furqan? Pembeda. Antara halal dan haram. Apa? Bahagia dan sengsara. Terus kebenaran dan kebatilan. Apalagi dari nama Al-Quran itu Al-Huda. Apa artinya Al-Huda? Petunjuk. Ayat sama. Sejarah khusus untuk siapa? Al-Quran di antara namanya adalah Al-Huda, yaitu petunjuk. Linnasi umuman walil muttaqina khususan. Untuk manusia secara umum, yang namanya hidayah apa? Irsyad wal bayan. Dan untuk orang yang bertakwa secara khusus, yaitu apa? Taufiq. Apalagi di antara nama Al-Quran tadi? Asyifa artinya apa tadi? Obat. Untuk apa? Untuk penyakit? Penyakit hati dan penyakit badan. Penyakit hati ada berapa? Yaitu? Syahwat dan? Syubhat. Jadi yang bagus, penyakit hati itu ada dua, itu syahwat dan syubhat. Ya. Apalagi di antara sifatnya Al-Quran itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Mengapa dikatakan Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan? Nah, karena Al-Quran itu mencakup kebenaran yang agung. Di dalam apa? Beritanya. Terus? Perintahnya? Larangannya. Beritanya hak. Benar adanya. Perintahnya juga hak. Benar adanya. Bahwasanya apa yang Allah perintahkan itu mesti apa? Baik. Ya kan? Larangannya juga hak. Benar adanya, yaitu apa yang Allah larang, yang dilarang di dalam Al-Quran, mesti itu untuk terhindar dari apa? Madarat, bahaya. Nah, apalagi di antara sifatnya Al-Quran itu sebentar, mubarak. Apa artinya mubarak? Mubarak, diberkahi, maksudnya di dalamnya ada kebaikan yang banyak, terus ilmu yang ada ilmu yang berlimpah, terus dan rahasia-rahasia dan juga apa? Tujuan-tujuan pencarian yang tinggi. Nah, sehingga betul-betul apa? Al-Quran itu mubarak. Siapa yang mau mengamalkannya, dia akan dapatkan barokah, dapat kebaikan yang banyak, dapat ilmu yang berlimpah, bisa mengetahui rahasia kehidupan yang apa? Sangat mendalam, dan juga bisa mencapai tujuan-tujuan hidup yang tinggi. Nah, di antara lagi sifat Al-Quran itu agung. Musaddiqun wa muhaimin, apa artinya? Musaddiqun apa? Musaddiqun apa? Membenarkan, paham? Muhaimin atau muhaimin? Dan mengoreksi. Maksudnya apa? Membenarkan dan mengoreksi. Maksudnya Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab terdahulu dan mengoreksinya. Paham? Dari apa-apa yang sudah diubah-ubah oleh manusia. Sehingga apa yang dipersaksikan oleh Al-Quran, maka itulah yang benar. Dan apa yang ditolak oleh Al-Quran, maka itulah yang tertolak. Kenapa? Karena Al-Quran mengandung isi kitab-kitab sebelumnya dan bahkan lebih. Nah, sampai sini ya. Jadi sekarang kita baca lagi. Jangan lagi bahasa yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa qala ta'ala ya. Wa qala ta'ala yahdi bihi Wadhan apa itu? Hit. Apa? Hittaba. Manittaba. Subulassalami. Hadin. Li lam itu huruf apa? Huruf jar. Idaris salami. Muminun. Mubayyinun. Mubayyinun. Mitarikun. Lam huruf jar. Mitarikis al kufurin. Ilaiha. Wahatun alaiha kashifa. Sama, kashifun. Alaiha kashifun. Anit tariki. Al-mu-sdilati. Ila-da-darun. Ila. Rujar. Dabil. Panjang. Alami. Muhadzirun. Ditanwin. Muhadzirun. Inha. Anha. Nah, artinya sebagaimana yang disaksikan. Wa qala ta'ala. Wa qala ta'ala. Qala qala berkata Allah dan berkata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yakni petunjuk, memberi petunjuk bihi bagi siapa, bi apa bi, dengannya siapa yang memberi petunjuk? Allah. Allah memberi petunjuk dengannya. Man, siapa, siapa yang mengikuti, mengikuti ridwan apa? Keridhaannya. Ridwannya jalan-jalan, jalan-jalan keselamatan. Keselamatan. Dan dia, maka dia hadin. Apa hadin? Nah, ini isim fa'il nanti ya. Dia artinya yang memberi petunjuk. Lidaris salami. Lam apa? Lam artinya apa? Lam. Li. Lidari. Untuk. Dar apa dar? Dar itu kampung, negeri, assalam, keselamatan, mubayyinun, apa mubayyinun? Penjelasan. Yang menjelaskan. Usul. Usul itu dari wasola, artinya apa? Sampai jalan sampai ilaiha kepadanya. Wahasun apa? Dari hasa yahusu, artinya mendorong, menganjurkan. Alaiha atasnya. Terus kasyifun apa? Kasyifun artinya yang menyingkap, yang membuka. Anil tariqil musilah, dari jalan yang menyampaikan. Ila kepada dalil alam, dar apa dar? Kampung, negeri. Alam jamak dari alam. Ala itu apa? Yang menyakitkan, ini musibah. Wa muhadzirun, muhadzir dari hadzara, yuhadziru tahdziran, yang memperingatkan. Anha darinya. Nah, ini Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Qur'an, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami. Allah yahdi, memberi hidayah, bihi dengannya. Dengan apa ini? Dengan Al-Qur'an, Al-Furqan. Dengan Al-Qur'an ini Allah memberi hidayah. Hidayah untuk siapa? Manittaba'a ridwana. Siapa saja yang mengikuti keriduan Allah, yang ingin mencari ridha Allah, Allah akan beri hidayah dengan Al-Qur'an ini. Hidayah kemana? Subulas salam. Jalan-jalan keselamatan. Nah, jalan-jalan keselamatan. Siapa yang ingin sampai kepada keselamatan, maka Allah akan beri petunjuk dengan Al-Quran ini. Orang yang mau mengikuti keridhaan Allah, apa yang Allah ridai dia ikuti, apa yang Allah benci dia jauhi. Maka Al-Quran akan memberi petunjuk kepada dia, sehingga dia sampai kepada jalan-jalan keselamatan. Bahwa maka dia, ini Al-Quran ini, hadin lidari salam, memberi petunjuk kepada negeri keselamatan. Menunjukkan kepada kita, mana sih kampung keselamatan itu? Yaitu apa? Al-Jannah, surga itu. Al-Quran yang menunjukkan jalan menuju surga. Mubayyinun, dan menerangkan di tariqil wusul ilaiha. Tidak sekedar menunjukkan, tapi diterangkan jalan untuk sampai kepadanya, kepada Darussalam tadi itu, negeri keselamatan itu. Hasun alaiha, bukan cuma menerangkan, tapi juga menganjurkan, menyemangati. Ya kan? Seperti dalam ayat apa? Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Ini ya. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Nah, disemangati. Untuk menuju kampung keselamatan. Kasyifun 'anit tariqil musila, dan juga Al-Qur'an ini menyingkap, membuka tentang jalan-jalan yang menyampaikan kepada daril alam, negeri yaitu yang menyakitkan, negeri yang penuh dengan musibah. Apa itu? Neraka. Neraka. Diterangkan di dalam Al-Quran, ini jalan-jalan yang bisa menjerumuskan orang itu kepada neraka. Diterangkan. Wa muhadzirun anha, dan juga tidak hanya menerangkan, memperingatkan manusia ini darinya. Jangan sampai kalian ikuti jalan itu. Jangan sampai kalian menempuh jalan itu. Jauhi, tinggalkan. Begitu. Ini sifatnya Al-Quran. Memberi petunjuk kepada jalan menuju kampung keselamatan, dan juga menerangkan mana saja itu jalan yang menuju kampung kehinaan, kampung musibah, dan memberingatkan manusia darinya. Sehingga Al-Quran ini apa? Kitab yang agung. Siapa yang ingin sampai kepada Al-Jannah, selamat daripada An-Nar, hendaklah dia berpetunjuk dengannya, dengan Al-Quran. Baik. Berikutnya, Pak Saifuddin. Waqala ta'ala ada. Waqala ta'ala kitabun hukimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Fabayyanan ayatihi. Ini fi'il. Fabayyana. Fabayyana ayatihi akmalu. Nah, di sini di nasab. Akmala. Fabayyana. Tab'il. Tab'il. Tabyinin, akmala tabyinin. Wa akonaha ayya itqanin. Ya, mudhaf ilaih. Itqanin. Ayya itqanin. Ayya itqanin. Wa fasluha. Ini wadahnya sama. Wa fassalaha fa'ala. Bitabyinil, masih ada hubungannya dengan sesudahnya. Bitabyinil haqqi minal batili war rusdi minal dolali. Minal dolali. Taksiban kasiban lil laksi. Lil laksi. Lakum. Nah, lam rujar li. kaunihi sawtiron min hakimin min hakimin khabirin. Fala yukhbiru akhbara yukhbiru fala yukhbiru illa fi sawta bisidqi kurjar bisidqi wal haqqi wal yaqini wala ya'muru ya'muru wala ya'muru illa bil adli wal ihsani wal birri wala yanha illa anil madari anil madari di dini diniyati diniyati wa dun wa dunyawiyati wa dunyawiyati. Nah, artinya apa? Wa qala ta'ala Allah firman kitab yang dijelaskan oh kimat apa di hukum yang di ya dijelaskan bisa dirinci dirinci dari sisi hakim apa yang maha bijaksana dan maha mengetahui maka dijelaskan ayat-ayatnya maka bayyana ayatihi maka menjelaskan ini menjelaskan Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya yang sempurna penjelasan akmala tabyinin dengan sesempurna penjelasan. Jadi dengan penjelasan yang sangat sempurna. Terus wa atqanaha. Atqana apa? Atqana itu mengokohkan. Dan mengokohkan ya. Yang wa atqanaha dan mengokohkannya ayya itqani. Nah, dengan sekokoh-kokohnya. Dan fassala yufassilu tafsil. Tafsilan apa? Merinci, dan merincinya dengan penjelasannya. Menjelaskan yang hak dari yang batil dan yang lurus dari yang sesat. Dari yang sesat. Dan menjelaskan dengan perincian yang kasifan apa kasifan tadi membuka lubs apa kesamaran likaunihi untuk lam artinya apa lam itu artinya karena di sini artinya ta'lil karena menjadikan karena kaunihi adanya Al-Quran itu karena adanya Al-Quran itu sadiran sadir dari sadara masdar apa masdar itu apa sumber sadir berarti apa bersumber dari hakimin apa tadi yang maha bijaksana yang maha mengetahui. Fala yukhbiru akhbara yukhbiru. Maka tidak ada. Maka tidaklah Allah. Allah memberikan kabar kecuali dengan benar dan hak dan yakin dan tidak diperintahkan. Tidak memerintah. Tidak memerintahkan kecuali dengan adil dan baik. Dengan benar. Ihsan kebaikan dan bir ini bijak kebajikan dan tidaklah melarang kecuali yang dari yang memadaratkan dinia dan dinia apa agama dan dunia. Nah ini juga Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab. Suatu kitab. Uhkimat ayatuhu. Yang di ihkam. Ihkam itu maknanya ada dua. Yaitu dijelaskan dan dikokohkan. Ihkam itu apa? Ada dua maknanya, yaitu dijelaskan dan apa? Dikokohkan, dikuatkan ayat-ayatnya. Sehingga ayat-ayat Al-Quran itu seluruhnya adalah muhkam, jelas dan kuat. Nah, thumma fussilat, kemudian dirinci. Fussilat ini mabni lil maf'ul ya. Kalau mabni lil fa'ilnya kan fa'ala ya, fassala. Kalau di mabni lil maf'ul fussilat, ya kan? Terus ada ta'ta anis, fussilat. Ini dirinci. Ayat-ayatnya tadi tidak sekedar diperjelas, dikokohkan, tapi juga diperinci, mendetail. Min ladun hakimin khabir. Datangnya kitab Al-Quran ini dari sisi hakim yang maha hikmah, khabir yang maha mengetahui. Fabayyana ayatihi, maka Allah Ta'ala menerangkan, menjelaskan ayat-ayatnya itu akmal tabyin, dengan sesempurna penjelasan. Tidak ada yang apa? Kurang. Tidak ada yang kelewat. Semua ada penjelasannya. Nah, maka dari sisi ini semua ayat Al-Quran itu muhkam, itu jelas, gamblang. Waqanaha ayyat tahin, dan mengokohkannya. Allah Ta'ala mengokohkan ayat-ayat itu ayyat tahin, dengan sekokoh-kokohnya. Tidak ada seorang pun yang bisa melemahkan satupun ayat Al-Quran. Dan itu Allah Ta'ala menantang siapapun. Ya. Yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran, silakan dia datangkan. Tidak ada. Ya. Wafassalaha, dan Allah merincinya. Bitabyinil haqqi minal batil, dengan menerangkan yang hak dari yang batil. Warusdi minal dhala, diterangkan mana yang lurus dari yang sesat, yang menyimpang. Tafsilan, dengan penjelasan, perincian. Kasyifan lil labs, yang membuka, menyingkap, menghilangkan kesamaran. Sehingga apapun kesamaran itu, kalau dihadapkan dengan Al-Quran menjadi apa? Jelas. Jelas. Bagaimana dengan ayat? Wala ya'tunaka bimatsalin illa jinaka bilhaqqi wa ahsana tafsir. Di dalam mereka mendatangkan suatu masal, ini syubhat yang membuat samar, melainkan kami datangkan kepadamu al-haq, dan sebaik-baik penjelasan. Nah, mengapa demikian? Ya, likaunihi, karena adanya Al-Quran itu sadiran, bersumber min hakimin khabir, dari yang maha hikmah, yang maha mengetahui. Sehingga tidak heran, karena yang mengucapkannya adalah Allah Ta'ala, yang maha hikmah. Tahu maha hikmah ya? Hakim menunjukkan adanya sifat apa? Hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, dan betul-betul nyata. Sehingga jelas semua sesuai dengan apa? Tempatnya masing-masing. Yang lurus dikatakan lurus, yang menyimpang dikatakan menyimpang. Dan tepat, tidak ada yang apa? Meleset. Khabir, dan juga apa? Maha mengetahui. Khabir itu pengetahuan yang tersembunyi. Tidak sekedar yang nampak. Yang tersembunyi pun Allah maha mengetahuinya. Sehingga tidak heran kalau demikian adanya Al-Quran, karena yang mengucapkannya maha hikmah lagi maha mengetahui. Fala yukhbiru illa bisidqi wal haqqi wal yaqin, maka tidaklah Allah memberitakan kecuali dengan kebenaran, dengan al-haq, dengan al-yaqin. Wala ya'muru, dan tidaklah Allah memerintah illa bil adl wal ihsan wal bir, kecuali keadilan dan ihsan, kebaikan, dan albir, kebajikan. Wala yanha illa 'anil madar, dan tidak melarang kecuali dari yang memadaratkan, baik itu yang sifatnya diniyah, memadaratkan agama, ya, wa dunyawiyah, atau yang memadaratkan dunia. Apa saja yang merusak, pastilah Allah itu melarang dalam Al-Qur'an ini. Apa saja yang itu keadilan, kebajikan, kebaikan, mestilah Allah akan perintah itu. Sebagaimana dalam ayat, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya kan? Nah. Itu diingat. Sifatnya Al-Quran memberi petunjuk pada apa? Jalan-jalan keselamatan. Yang kedua, sifatnya Al-Quran itu apa? Ayat-ayatnya itu apa? Jelas dan kokoh, serta apa? Rinci. Jelas, kokoh, dan rinci. Nah, sehingga jalan menuju keselamatan ada dalam Al-Quran penjelasannya. Ayat-ayatnya itu betul-betul jelas, kokoh, dan rinci. Nah, terus apa lagi? Apa sih? Wa aqsama ta'ala wa wasafahu majidun wal majidu, kalau tanpa ya bacanya wal majidu. Sa'atul mudhaf ilaih. Nah, safi wa 'azamatuha. Lam huruf jar li sa'ati ma'anil Qur'an ni mudhaf ilaih, ya. Sama tadi wa adhamatiha, sama tadi ya wa wasafahu dzikri. Ai disukun saja, ai lihat, kalau kita hilangkan huruf mudhara'ah itu jadinya apa tuh madinya, taknya tambahan apa kalau tambah di depan tak tafa'ala kan itu. Berarti yatafa'alu, kalau dimajhulkan yutafa'alu, yutadak, yutadakkaru. Apa? Al-ulu, al-ulumul ilahiyyatu. akhlaqul jamilatu wal a'malus salihatu wa yatta'idhu. Ya, itu asalnya fiilnya itu yang ada hamzah wasalnya itu itta'adha yatta'idhu wa yatta'idhu bihi man yakhsha. Nah, beliau mengatakan rahimahullah wa aqsama ta'ala bil Qur'an, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Qur'an. Ingat, sesuatu itu kalau dijadikan sebagai apa? Sumpah, menunjukkan apa? Besarnya sesuatu. Oleh karena itu enggak boleh hamba itu bersumpah dengan selain Allah. Enggak boleh. Kalau kita bersumpah harus dengan nama Allah, wallah. Ya. Enggak boleh bersumpah dengan selain Allah, itu syirik. Man halafa bighairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia terbukti syirik. Tapi kalau Allah yang bersumpah, maka boleh dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Dan itu memberikan faedah apa? Besarnya makhluk tadi. Paham? Seperti Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari. Ya. Wal qamari, demi bulan. Wal layli, demi malam. Wal nahari. Itu boleh, ya, fi haqqillah ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Dan itu memberikan faedah apa? Yang disebut tadi, memiliki keagungan. Ya. Nah, Al-Quran ini, Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran. Ya. Wa wasafahu bi'annahu majid. Dan Allah menyifati Al-Quran tadi dengan sifat apa? Majid. Majid menunjukkan padanya ada sifat al-majdu. Apa itu al-majdu? Wal-majdu, majdu itu adalah sa'atul awsafi. Luas, sa'ah itu luas. Awsaf, jama dari wasfun, awsaf, sifat. Luasnya sifat-sifat. Wa'adhamatuha, dan besarnya sifat-sifat Al-Quran. Itu makna majid. Jadi majid, dzul majid, yang memiliki sifat yang luas lagi, agung, besar. Ini Al-Quran. Ya. Al-Majid. Wal-Quranil Majid. Demi Al-Quran yang majid, yang memiliki sifat yang luas lagi, besar. Mengapa demikian sifatnya Al-Quran? Wadhalika, dan yang demikian itu dikarenakan lisa'ati ma'anil Quran, karena luasnya makna Al-Quran. Ma'ani jamak dari makna. Ma'ani, luasnya makna Al-Quran. Wa'azamatiha, dan besarnya ha. Ha, kembali kepada ma'ani. Besarnya makna-makna Al-Quran tadi. Luas dan agung sekali. Dan ini kalau antum lihat, buku tafsir itu banyak sekali. Ya. Semuanya apa? Menggali makna-makna Al-Quran. Ya, kalau kita mau habiskan usia kita untuk membaca semuanya, mungkin gak sampai. Saking banyaknya. Ya. Bahkan ilmu-ilmu yang lain semuanya bersumber dari Al-Quran. Aqidah, fikih, ya, semua. Ya. Bahkan ilmu lughah sendiri mengambil dari apa? Al-Quran. Nahwu, shorof itu berapa banyak kitab itu? Semua menggalinya dari Al-Quran. Saking apa? Luasnya makna-makna yang ada di dalamnya. Orang bisa mengambil faedah akidah dari Al-Qur'an, faedah fikih dari Al-Qur'an, ya, faedah bahasa dari Al-Qur'an, faedah semua yang ada dari ilmu yang manusia itu dari Al-Qur'an ini. Saking apa? Luas dan besarnya makna Al-Qur'an. Wa wasafahu, dan juga Allah menyifati Al-Qur'an itu bi annahu dzikr. Dzu ini termasuk dari al-asmaul khamsa, artinya sahib yang memiliki, gitu ya. Adz-dzikr, dzikr. Yaitu ilmu. Ai, kalau ada kata ai, ai itu fungsinya litafsir, untuk menjelaskan apa makna dzikr. Ai yaitu maknanya yutadzakkaru bihil ulumul ilahiyah. Dari tadzakkar, ya, diketahui, dipelajari dengannya, dengan Al-Qur'an tadi, ilmu-ilmu ilahiyah, ilmu-ilmu ketuhanan. Ma'rifatullah. Coba, ini ilmu yang sangat agung. Ya. Ilmu tauhid, ilmu akidah. Berapa banyak kitab ulama yang ditulis tentang akidah tauhid? Yang itu sangat apa? Luas sekali. Sampai sekarang usia kita mungkin hanya beberapa saja yang kita kenal dari kitab ulama-nya. Paling yang kita kenal apa? Usul Salasa. Kasbu Subhat, Lumatul Itiqad, itu yang tipis-tipis. Belum kitab ulama yang tebal-tebal itu. Masalah akidah, masalah tauhid. Belum pernah disentuh gitu. Mungkin judulnya belum tahu. Itu semua mengambil dari mana? Dari Al-Qur'an. Ilmu-ilmu ilahiyah. Ilmu-ilmu tentang apa? Ketuhanan, tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma dan sifat Allah. Luas sekali. Semua dari Al-Qur'an. Nah, wal akhlaqul jalila, dan dipelajari dengan Al-Qur'an ini juga apa? Akhlak yang indah. Akhlak yang indah. Dan banyak juga apa? Kitab-kitab telah ditulis oleh para ulama khusus mengangkat masalah akhlak ini dari Al-Qur'an. Mungkin yang baru kita tahu apa? Riyadhus Shalihin. Ya. Apa lagi? Hanya sebagian kecil. Padahal di sana banyak sekali kitab-kitab para ulama tentang apa? Akhlak. Ya. Ada yang membahas khusus masalah sabar. Seperti Ibnu Qayyim, Uddatus Sabirin. Ya. Ada yang khusus membahas apa? Masalah al-yaqin. Masalah al-jihad. Masalah az-zuhud. Masalah banyak yang kaitannya dengan masalah apa? Akhlak. Nah, masalah al-ikhlas. Ibnu Rajab al-Hanbali punya kitab al-ikhlas. Dan yang lain, ada yang per masalah jadi satu kitab, ada yang menggabungkan banyak masalah. Seperti Riyadhus Shalihin itu banyak masalah di situ digabungkan. Nah, itu semua sumbernya dari Al-Qur'an. Wal a'mal shalihah, dan juga dipelajari dengan Al-Qur'an ini amal-amal yang salihah, yang baik. Wa yata'idhu bihi itta'adha yata'idhu, itu artinya mengambil mau'izah, mengambil pelajaran. Wa yata'idhu bihi, dan mengambil pelajaran dengan Al-Quran ini man yakhsha, siapa saja yang punya rasa takut, punya rasa khasyah. Dia akan ambil banyak sekali pelajaran dari Al-Quran. Arahan-arahan, bimbingan-bimbingan dari Al-Quran. Ini sifatnya Al-Quran. Sudah berapa kita dapat tambahannya? Yang pertama tadi apa? Memberi petunjuk kepada subulus salaf, jalan-jalan keselamatan. Bahkan sebaliknya, memperingatkan pula dari jalan-jalan apa? Kehancuran, kebinasaan. Al-Quran. Yang kedua apa? Ayat-ayatnya itu muhkam. Muhkam itu ada dua makna apa? Jelas dan kokoh. Ya, ihkam. Muhkam. Itu artinya ayat-ayat Al-Quran ini jelas dan kokoh. Kemudian juga apa? Fussilat, yaitu dirinci. Sehingga semua beritanya adalah benar dan yakin. Semua perintahnya adil, baik dan bijak atau kebajikan. Semua larangannya itu melarang dari apa? Segala kemadaratan, entah yang sifatnya madarat secara agama atau madarat secara dunia. Nah, kemudian pelajaran yang lain apa? Al-Quran ini Allah bersumpah dengannya. Itu menunjukkan apa? Besarnya kedudukan Al-Quran ini. Dan juga Allah sifati dengan apa? Al-Majid. Al-Majid maknanya Dzul Majid, yang memiliki Al-Majid. Apa Majid itu? Sifat yang luas dan agung. Makna yang luas lagi agung. Yang kalau orang itu mau mempelajarinya, dia akan apa? Dapat sangat banyak sekali. Tidak pernah apa? Habis. Ya. Makna-makna Al-Quran itu digali terus dari zaman ke zaman. Ya, buktinya aja antum lihat kitab tafsir dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Terus menghasilkan apa? Buku tafsir yang baru lagi. Tafsir yang baru lagi yang masing-masing kitab tafsir memiliki ciri khas sendiri-sendiri di dalam menerangkan makna Al-Quran. Ya. Seperti apa? Tidak pernah habis itu makna-maknanya digali oleh ulama. Padahal kitab tafsir sudah ada sejak dulu. Gak cukup dengan tafsir At-Tabari, ada lagi tafsir apa? Al-Qurtubi. Ada lagi tafsir Imam Asy-Syaukani. Ya. Banyak. Ibnu Katsir, bahkan Syekhul Islam punya kitab tafsir sendiri. Ibnu Qayyim muridnya punya tafsir sendiri. Nah, yang masing-masing apa? Mengungkapkan makna-makna Al-Quran yang berbeda dari kitab yang lainnya. Seakan-akan apa? Tidak pernah habis itu makna Al-Quran digali, saking luasnya. Nah, termasuk ulama belakangan seperti ini. Ya, Syekh Sa'di punya tafsir. Nah, melengkapi yang sudah ada. Terus begitu. Karena Al-Quran itu Majid. Majid artinya apa? Dzul Majid, yang memiliki Al-Majid. Ini sifat yang luas lagi agung. Makna-makna yang luas lagi agung. Dan juga Al-Quran itu disifati oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dzul Dzikr. Al-Dzikr ini al-ilm, yang memiliki ilmu. Al-Quran itu sumber ilmu. Sehingga dipelajari dengan Al-Quran ini semua ilmu. Ilmu ilahiyah, ilmu tentang Allah Ta'ala. Tentang akhlak. Tentang amalan-amalan yang soleh. Yang mengambil pelajaran dengan Al-Quran ini, siapa saja yang punya rasa takut. Dia apa? Banyak sekali mengambil pelajaran. Nah, untuk mengenal kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga sangatlah beruntung orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan hidupnya. Dan sungguh sangat merugi orang yang jauh dari Al-Quran. Tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Rugi sekali. Ya. Kitab apa yang bisa dia pegangi? Yang semisal Al-Quran? Tidak ada. Apapun kitab selain Al-Quran, kamu akan dapat apa? Banyak kelemahan, kekurangan. banyak koleksiannya. Kitab yang paling agung, yang paling sempurna adalah Al-Qur'an Karim. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan apa? Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebenarnya al-hadis, perkataan itu adalah kitabullah. Kalau kamu baca, kamu pelajari, kamu pikirkan, habiskan waktumu untuk itu, tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah sia-sia. Akan kamu dapati banyak sekali manfaat. Sehingga tidak merugi orang yang menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengambil ilmu dari Al-Quran. Terus banyak lagi. Siapa yang masih sisa ini? Gak ada. Yang belakang ada punya kita. Nah, tadi punya kita. Nah, tadi baca tadi. Hah? Ada punya. Zahir, baca Zahir. Ada. Jangan disimpan, ditaruh di atas. Biar kelihatan. Ayo dibaca. Lam huruf jar li. Lina filahu. Kalau ada lam, setelahnya fil mudhari, fil mudhari dinasab. Tapi lam ini huruf jar, bukan amilnya. Nanti amilnya adalah an yang tersimpan. Lina kila. Terus wazan apa ini? Kalau nun huruf mudhari kita hilangkan, berarti madinya ada tambahan tak. Tafa'ala. Ya tafa'alu. Berarti wana tafahamahu. Terus wa amrana bitadabburihi. Terus tadabbur berarti tafak. Tafakkur wa tafakkuri. Atof. Kalau atof ikuti wal istinbati. Ada anna. Tadabbura. Kalau anna dinasab. Miftahu mudadad ilaih kulli khairin. Muhassilun wal as wal asrari. Artinya waqala ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan. Inna wa inna, sesungguhnya kami anzalnahu, menurunkannya sebagai Qur'anan. Qur'an itu apa? Bacaan Arabian, berbahasa Arab. La'allakum. Apa la'allak? Supaya kalian ta'qilun. Apa? Kalian nam, yaitu berpikir. menurunkan Al-Quran ini berbahasa Arab, bacaan yang berbahasa Arab. Agar apa? Supaya kalian berpikir. Artinya bisa kalian baca dan bisa kalian terjemahkan, bisa kalian cerna. Bukan bahasa alien, ya. Bukan bahasa planet, ya. Tapi bahasa kalian sendiri, ya. Bahasa yang kalian bisa memahami artinya. Sehingga tujuannya apa? Agar kalian berpikir, bisa ambil pelajaran. Fa'anzalahu, apa artinya? Fa' maka anzalahu, maka Allah Ta'ala menurunkannya bihadal lisani. Lisan maksudnya bahasa. Bihadal lisan dengan bahasa ini, yaitu bahasa apa? Bahasa Arab. Lina'tilahu, agar. Lam di sini ta'lil, artinya agar. Na'tilah apa? Kita memikirkannya. Terus wa natafahhamahu, dan memahaminya. Wa amarna, dan memerintah kita, ya Allah Ta'ala memerintah kita, bitadabburihi, untuk mentadabburinya, wattafakkuri fihi, dan memikirkannya, ya. Dan memikirkannya. Terus wal istimbati, istimbat apa istimbat? Istimbat itu menggali, ya. Mengeluarkan. Li'ulumihi, ulum apa ulum? Jama' dari ilmun, ilmu-ilmunya. Keluarkan, gali. Wa madaka illa, wa madaka, dan tidaklah itu kecuali li'anna tadakurahu. Li'anna apa? Karena sesungguhnya mentadaburinya itu miftahu kulli khairin. Miftah apa? Kunci setiap kebaikan. Apapun bacaan, jangankan Al-Quran, semua bacaan. Kalau dibaca enggak pakai tadabur, bisa enggak diambil faedah? Enggak bisa. Orang baca ya harusnya ada apa? Dipikirin, apa ini maksudnya? Nah, ini dia. Nah, lebih utama lagi apa? Al-Quran. Apapun ilmu, kalau enggak ditadaburi, enggak difikirkan, enggak dipahami, ya enggak ada manfaatnya. Terlebih lagi apa? Al-Quran. Nah, maka mentadaburinya itu adalah kunci semua kebaikan. Akan terbuka untuk kita apa? Banyak sekali pengetahuan kalau kita mau mentadaburi Al-Quran. Muhassilun lil ulum, muhassil yang menghasilkan ilmu-ilmu. Wal asrar, dan apa? Rahasia. Ya, itu dengan tadabur. Nah, sehingga ingat, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai bacaan yang berbahasa Arab, tujuannya apa? Agar kita berpikir, agar kita memahaminya. Karena itulah Allah perintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran dan memikirkannya, serta mengistimbatkan, menggali ilmu-ilmunya. Diperintah. Nah, kenapa demikian? Karena mentadaburi Al-Quran itu adalah kunci apa? Segala kebaikan, menghasilkan ilmu-ilmu dan rahasia-rahasia kehidupan. Baik. Kemudian beliau mengatakan, falillahil hamdu wasyukru wassana'u. Falillahi, maka milik Allah lah alhamdu, pujian itu, wasyukru, dan rasa syukur itu, wassana'u, sana, itu sandungan. Pujian yang kalau diulang-ulang itu namanya sana. Paham? Jika ditanya apa bedanya alhamdu dengan asana? Kalau asana itu apa? Alhamdu yang diulang-ulang. Alhamdu idza takarrar fa huwa sana. Alhamdu itu kalau berulang-ulang itu namanya sana. Jadi menyanjung gitu. Alhamdu itu memuji, asana itu menyanjung. Kalau alhamdu dengan asyukur, memuji dengan bersyukur, apa bedanya? Bedanya memuji dengan bersyukur apa? Apa bedanya? Tidak tahu. Apa? Nah, kalau alhamdulillah, apa alhamdulillah dengan apa? Dengan lisan. Kalau alhamdulillah itu dengan lisan. Sementara asyukru, syukur itu tidak sekedar apa? Lisan, tapi juga apa? Perbuatan. Begitu pula hati. Jadi kalau alhamdulillah tempatnya di lisan dan hati. Ya. Itu alhamdulillah. Kalau asyukru tidak sekedar di lisan dan di hati, tapi juga apa? Perbuatan. Asyukru. Bedanya lagi apa? Alhamdulillah asyukru. Alhamdulillah baik mendapat nikmat ataupun tidak, itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik kamu mendapat nikmat atau tidak. Kalau asyukru, ya, ketika mendapat apa? Nikmat, itu namanya asyukru. Baik. Falillahil hamdu wasyukru wassana, maka milik Allah lah alhamdu, pujian itu, wasyukru, dan rasa syukur itu, wassana, dan sanjungan itu. Ya. Sekian besarnya makna dan nilai Al-Quran seperti yang sudah dijelaskan tadi, sehingga patutlah untuk kita selalu apa? Memuji Allah, bersyukur kepadanya, dan menyanjungnya. Kita dikasih kitab pedoman pegangan hidup yang sangat apa? Sangat besar, sangat agung. Oleh karena itu jangan disia-siakan Al-Quran ini. Enggak dibaca dan dipelajari. Ini sungguh apa? Sangat tidak syukur kepada nikmat. Seperti yang Allah katakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana bahjura. Rasul berkata, ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Padahal ini apa? Kemuliaan buat mereka. Nikmat buat mereka. Andaikan mereka mau mengambil manfaatnya. Tak disuruh. Ya, sudah diberi kitab yang agung ini, tidak disyukuri. Jarang yang semangat membacanya, apalagi mendalaminya, mempelajari. Oleh karena itu kalau kita diberi kesempatan, kemudahan untuk baca, untuk mempelajarinya, mengkajinya, banyak-banyak bersyukur, itu nikmat luar biasa. Dibuat hati ini senang dengan Al-Quran, senang mendengarnya, senang mempelajari, mengambil ilmu-ilmunya. Itu banyak bersyukur. Itu nikmat luar biasa. Alladzi ja'ala kitabahu, yang menjadikan kitabnya ini huda, sebagai petunjuk, wasyifaan, sebagai obat, warahmatan, rahmat, wanuran, dan cahaya. Wa tafsiratan, tafsirah ini apa yang memberi penjelasan ya. Wa tadhkiratan dan peringatan ya, ilmu. Wa barakatan dan berkah. Wa huda wa busra lil muslimin, dan hidayah serta berita gembira untuk kaum muslimin. Nah, ada pertanyaan di sini? Bisa diambil faedahnya ya? Insyaallah yang lainnya kita sambung di pertemuan yang lain. Kosakata yang sudah dilewati itu jangan lupa, untuk tidak melupakannya sering-sering di waktu kosong dibaca ulang. Baca ulang, artikan sambil disimpulkan apa yang bisa disimpulkan dari situ. Ya, artinya kalau hidayah yang sifatnya irsyad, bayan, dia dapat. Sampai dia sendiri mengatakan apa? Bahwa sesungguhnya apa yang kau dakwahkan ya, adalah hak, benar adanya. Tapi yang dia tidak mendapatkan apa? Hidayah berupa taufik. Ya, ini berat baginya meninggalkan agama kakeknya, ya, agama moyangnya. Sehingga ketika dia mau meninggalkan, Rasulullah SAW mendatanginya. Sementara di sisi yang lain ada siapa? Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Ketika Rasulullah SAW meminta sempaman ini untuk ucapkan kalimat La ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku bisa membelamu nanti di hari kiamat. Tapi di samping ya, dia ada Abu Jahal yang mengingatkan, apa kamu akan tinggalkan agamanya Abu Thalib, Abdul apa Abu Muttalib? Apa kamu tinggalkan agama moyangmu? Nah, disitulah dia bimbang dan dia berat meninggalkan agama moyangnya. Walaupun dia tahu ini benar, ajaran benar. Nah, itu namanya Pak, belum ada taufik. Tidak ada keringanan, kelapangan dada menerima Islam tadi. Nah, dan itu semua Allah Taala yang Maha Kuasa. Rasul tidak bisa. Makanya setelah itu turun apa? Ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan bisa memberi petunjuk siapa yang kau cintai. Maksudnya petunjuk apa ini? Taufik tidak bisa. Walakinallah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang memberi hidayah pada siapa yang kehendaki. Wa huwa a'lam bil muhtadin, dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah taufik tadi. Adapun petunjuk, Rasul memberi petunjuk sampai kepada Abu Thalib petunjuk, dan dia tahu itu benar. Tapi untuk mengikutinya itulah yang dia tidak dapat. Dan itu banyak-banyaklah berdoa. Itu selalu diberi apa? Hidayah. Bahkan termasuk doa yang wajib. Sehari itu minimal 5 kali kesempatan kita selalu berdoa. Mohon hidayah. Di dalam salatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, berilah kami hidayah jalan yang lurus. Satu kali sholat aja kalau 2 rakaat 2 kali, kalau 4 rakaat 4 kali. Sehari semalam 17 ya, 17 kali itu kalau sholat wajib toh, kalau sholat sunnah. Artinya menunjukkan apa? Pentingnya sekali berdoa memohon hidayah. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah punya kitab khusus tentang masalah ini. Ya. Ini sangat butuhnya manusia itu kepada hidayah dalam setiap waktunya. Bagus sekali kalau nanti kita baca. Itu semua mengambil dari Al-Quran, menggali ilmunya dari Al-Quran. Dulu ya. Subhanallah. Hendik. Subhanallah. Salam. Jalan-jalan selamat.